cobaan tumpang tindih sini bertanggung. Luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Dalam air mata jangan tertumpah. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi.